Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Wassalamu ala ibadihi alladhina istafa. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وزوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن استوى الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kullu muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah pada sore hari ini Allah masih memberikan umur yang panjang kepada kita sehingga kita bisa melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala berupa mencari ilmu dan juga menghadiri undangan seorang tatkala diundang serta bisa melakukan puasa Ramadan. Semua ini adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Walaula fadlullah alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Kalaulah bukan karena rahmat Allah dan karunia-Nya, sungguh kalian tidak akan tersucikan dosa-dosa kalian selama-lamanya. Ini adalah rahmat Allah. Betapa banyak orang-orang yang tidak bisa melakukan puasa karena sakit. Betapa banyak orang-orang tidak bisa berpuasa karena membangkang. Betapa banyak orang-orang yang tidak berpuasa dikarenakan tidak tahu bahwa ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, sesuai dengan permintaan Sahibul Bait, meminta kepada kami untuk menjelaskan tentang birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala takul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā." Dan Rabbmu telah mewajibkan bagi dirimu agar engkau tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbuat baik kepada kedua orang tua tatkala satu di antara keduanya sudah lanjut atau dua-duanya sudah lanjut usia. Maka jangan kau mengatakan uff atau ah. Jangan kau mentaknya. Ucapkan kepadanya dengan ucapan yang mulia. Ayat ini menunjukkan tentang wajibnya bagi kita untuk senantiasa berbuat baik kepada orang tua. Hadis Abdullah bin Mas'ud diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال الصلاة على وقتها. ثم قلت ثم أي؟ قال بر والديك. ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. عبد الله المسعود bertanya kepada Rasulullah SAW tentang amalan yang paling utama. Rasulullah menjelaskan yang pertama adalah salat pada waktunya. Yang kedua, birrul walidain. Yang ketiga, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat dalam hadis yang mulia ini bahwa birrul walidain menempati ranking yang kedua setelah salat. Baru setelah itu jihad, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Terkait dalam hadis Abdullah bin Umar, jaa rajulun an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, inni uridul jihad. Qala hal baqiya min abawayhi hayy? Qala na'am. Qala fa fihi ma fajar. Seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW, Rasulullah, aku ingin berperang. Rasulullah mengatakan, apakah kedua orang tua masih hidup? Dia mengatakan, iya. Rasulullah mengatakan, dalam diri keduanya, engkau bisa berjihad. Lihat, biru walidai, kedudukannya sama dengan berperang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada lain. Alladzina kutilu fi sabilillah falayudilla amalahum. Orang-orang yang berperang di jalan Allah, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan amalan mereka. Termasuk bil walidain. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Ibnu Daud dan lainnya, Rasulullah SAW bersabda, "Man sarrahu ayyamud lahu fi umrihi wa yazdad fi rizqihi fa yamir walidain wa la sarahimah." Barang siapa yang menginginkan untuk dipanjangkan umurnya dan ditambah rezekinya, maka hendaknya dia berbuat baik kepada kedua orang tua dan menyambung silaturahmi dari keluarga orang tua tersebut. Ini suatu nasihat dari Rasulullah SAW agar umur kita panjang dan mendapatkan rezeki. Ketahuilah, rezeki tidak hanya sebatas kita mendapatkan harta benda. Memiliki anak yang soleh, rizki yang baik. Kita bisa istiqamah salat lima waktu, rizki yang baik. Dan masih banyak yang lainnya dari rizki-rizki yang Allah SWT berikan kepada orang-orang yang taat. Ma'asyar muslimin, rahimani wa rahmatullah. Kemudian, wafid lahumma janaha dhulli minar rahmah, wa qur rabbi arhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan hendaknya engkau senantiasa merendahkan diri di depan kedua orang tua dengan berus kasih sayang, dan engkau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira." Wahai Rabbku, berikan rahmat kepada keduanya sebagaimana dia mengasihi diriku tatkala masih kecil. Inilah Islam. Tidak sebagaimana ajaran orang kafir. Ketika orang tuanya sudah lanjut dititipkan ke panti asuhan. Menjauh hanya setahun sekali, bulan mungkin pada Idul Fitri, ataupun kalau orang-orang Nasara pada 6 bulan Desember. Islam dia demikian. Bahkan kejadian di Saudi, anak-anaknya rebutan. Rebutan apa? Apakah rebutan warisan? Tidak. Mereka memperebutkan orang tuanya untuk bisa dipeliharanya sampai meninggal. Dan siap untuk tidak menerima warisan. Bisa dibayangkan ya? Yang penting mau. Nah, orang tua tersebut bersama dia, kemudian dia tidak mendapat warisan, tidak masalah. Tapi kebanyakan manusia memilih untuk memperebutkan warisan daripada melihara kedua orang tuanya, karena amat berat. Demikian pula Allah berfirman, "Wasallim insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wa ana ala wahn wa fisaluhu fi 'amayn an yashkur li wa li walidayka ilayya al-masir." Dalam surah Luqman Allah sebutkan, dan kami wasiatkan agar manusia itu berbakti kepada kedua orang tuanya. Ibu yang telah mengandung letih dalam keadaan bertambah kelebihan, menyapihnya dalam 2 tahun. Kenapa demikian? "An yashkur li wa li walidayk," agar engkau bersyukur kepada diriku, kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kepada kedua orang tua. "Ilayyal masir," kepadaku kalian dikembalikan. Kita semua yang akan kembali kepada Allah mempertanggungjawabkan seluruh aman-aman kita. Ma'asyar muslimin, rahimah rahmatullah. Oleh itu Abdullah bin Abbas menyatakan, "Salat ayat makruna bisalata la tikbal wa'idah minha bi ghair kariniha." 3 ayat berkaitan dengan yang lain. Tidak akan diterima satu kecuali dengan yang lainnya. Yang pertama, "Atiullah wa atiur rasul. Wa man yuti'illah wa lam yuti'ir rasul la yukbar." Yang pertama firman Allah, "Atiullah wa atiur rasul." Taatilah Allah, taatilah rasul. Barang siapa yang taat kepada Allah, tidak taat kepada rasul, tidak diterima. Jadi kalau kita hanya menerima Al-Quran saja tanpa menerima As-Sunnah, maka Allah tidak akan menerima kita. Tidak akan menerima amal-amal kita. Bagaimana mungkin kita bisa berpuasa dengan baik, bisa sholat dengan baik, kecuali penjelas dalam as-sunnah. Doa iftitah tidak ada dalam Al-Quran. Tahiyat tidak ada dalam Al-Quran. Tapi adanya dalam as-sunnah. Ketika melakukan ibadah haji, berapa kali keliling Ka'bah? Disebutkan dalam as-sunnah. Tidak ada dalam Al-Quran. Demikian pula sebaliknya. Kita menerima as-sunnah, tidak menerima Al-Quran, tidak diterima juga. Olehnya itulah Allah berfirman, "Wa ma atakum ar-rasul fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu," dalam surah Al-Fasr ayat 7. Apa-apa yang datang dari Rasul, ambillah. Dan apa-apa yang Rasul larang, tinggalkanlah. Tidak bisa dipisahkan satu dengan lain. Nah, ma'asyar muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua, aqimus shalah wa atuz zakah. Lakukan salat, bayar zakat. Wa man yuqimus shalah wa lam yu'ti zakah fa. Yang kedua adalah lakukan salat, bayar zakat. Barang siapa yang melakukan salat tidak membayar zakat, tidak diterima. Hanya itulah tatkala di masa Abu Bakar Siddiq, banyak orang-orang yang murtad sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Banyak orang-orang yang mengaku Nabi seperti Musalamah al-Abala, Musalamah al-Kadzab, dan juga al-Aswad al-Ansi. Ini orang-orang yang mengaku Nabi. Waktu itu Umar bin Khattab tatkala Abu Bakar Siddiq hendak memerangi mereka-mereka yang tidak mau membayar zakat, kaifa tuqatil haula? Bagaimana engkau perangi mereka? Wa inni sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku benar Rasulullah SAW bersabda, umirtu an uqatil an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, fa in fa'alu dhalika asaw minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha wa hisabuhum 'ala Allah. Hadis Abdullah bin Umar wal Bukhari Muslim. Bagaimana engkau perangi mereka? Padahal aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, aku diperintahkan untuk merangi manusia sampai mereka mengucapkan kedua kalimat syahadat. Kalau mereka sudah mengucapkan kedua kalimat syahadat, terjaga darah, harta dan kehormatannya. Abu Bakar menjawab, wallahi, lau mana'uni iqarat, wa fi riwayah anakun kari yu'adjunha di Rasulullah SAW, laqatatu ala maniha. Demi Allah, kalau mereka tidak mau bayar zakat yang dulu mereka menunaikan di zaman Rasulullah SAW berupa tali atau seekor anak unta, sungguh aku perangi mereka. Selain itu Umar mengatakan, inni kota Allah syaraha sadra Abu Bakar al-Qital wa afad al-haq. Sungguh aku telah melihat bahwasanya Allah membukakan dada Abu Bakar Siddiq untuk merangi mereka, dan itu adalah kebenaran. Lihat di sini, orang-orang yang tidak mau membayar zakat diperangi di masa Abu Bakar Siddiq, dibunuh, yang laki-laki, yang perempuan disandera, dan juga anak-anak. Demikian pula sebaliknya, barang siapa yang membayar zakat tidak melakukan sholat, tidak diterima. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Buraidah, al-ahdul ladhi baina wa bainahu shalah, faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami dan mereka adalah sholat. Siapa saja yang meninggalkan sholat berarti telah kafir, keluar dari agama Islam. Siapa yang tidak sholat, kafir. Ayat yang ketiga, ashkur li wa li walidayk. Hendaknya engkau bersyukur kepada diriku, kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kepada kedua orang tua. Barang siapa bersyukur kepada Allah, tidak bersyukur kepada orang tua, tidak diterima. Sebaliknya juga, bersyukur kepada orang tua, tidak bersyukur kepada Allah, tidak diterima. Di sini, tiga ayat teriringi dengan yang lain. Tidak diterima satu kecuali dengan yang lainnya. Ma'asyar muslimin, rahimani wa rahmatullah. Rasulullah SAW bersabda, ridallah fi ridal walidain, wa suftullah fi suftil walidain. Keridhaan Allah karena ridha orang tua, murka Allah karena murka orang tua. Kalau orang tua kita sudah murka kepada diri kita, maka tidak ada kebaikan. kebaikan lagi untuk kita. Dalam hadis Abdullah bin Amr bin As wa Bukhari Muslim mengatakan jannah. Wala mudmin al-khamr wala mannan. Hadis Abdullah bin Amr bin As wa Bukhari Muslim, Rasulullah mengatakan tidak akan masuk surga yang pertama orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Yang kedua, orang yang terus menerus minum khamr. Yang ketiga adalah orang-orang senantiasa mengungkit-ungkit pemberian. Tiga kelompok manusia yang tidak masuk surga, di antaranya adalah orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Oleh itulah Rasulullah SAW menyatakan dalam hadis Ali bin Abi Thalib, "La'anallah man la'ana walidayh." Allah melaknat orang-orang yang melaknat kedua orang tuanya. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Sekarang kita lihat apa itu bentuk-bentuk terhadap kepada orang tua. Ya sebutkan tadi, fala taqul lahum uff wala tanharhuma. Mengatakan kepada orang tua uff atau ah, atau membentaknya. Ini termasuk keterhakaan kepada kedua orang tua. Yang kedua, Umar Al-Khattab menyatakan ibqa'ul walidain minal ukhuw. Menjadikan kedua orang tua itu menangis termasuk durhaka. Pada banyak anak sekolah di sekolah karena belajarlah sungguh-sungguh. Yang perempuan pulang-pulang hamil. Yang laki-laki minum khamr. Tidak bersungguh-sungguh ketika sekolah. Nak sholatlah. Tidak mau sholat. Menjadikan orang tua menangis. Ketahui yang termasuk durhaka kepada kedua orang tua. Banyak sekali manusia-manusia yang durhaka kepada orang tuanya. Bahkan Mujahid bin Jabir menyatakan la yamalul walad ayyud yada walidihi idza darabah. Tidak boleh bagi seorang anak untuk menangkis pukulan orang tuanya. Jadi jangan mentang-mentang sudah belajar setia hati terhati atau budi utama, kemudian orang tua yang memukul kita tangkis. Ketahuilah menangkis pukulan orang tua termasuk durhaka. Wasidda an-nazar ilaihima. Dan memandang dan pandang yang sangat tajam kepada kedua orang tua termasuk durhaka. Orang juga bilang melilihi orang tuanya. Ketahuilah yang termasuk durhaka. Wa adkhala man yuhjihuma. Dan memasukkan orang-orang yang orang tua kita ini sudah mengeluarkannya. Ini juga termasuk dengan kepada orang tua. Orang tua kita tidak mengizinkan untuk masukkan fulan masuk rumah kita. Tidak izinkan, termasuk terhadap. Jadi banyak sekali bentuk-bentuk terhaka kepada kedua orang tua. Mulai tadi mengatakan ah, membentaknya, memukulnya, menjadikan orang tua menangis. Demikian pula pandangan-pandangan yang sangat tajam, menangis pukulan orang tua. Demikian pula masukkan orang-orang yang orang tua kita tidak mau menerimanya. Termasuk yang disebut oleh Al-Kalb Al-Ahbar, ila amrahuma bisya'i la'ibti'uhuma fapadartuhuma. Kalau orang tua itu memerintahkan untuk melakukan sesuatu, kemudian kau tidak menaatinya, ini termasuk durhaka kepada orang tua. Jadi misalnya nak, tolong ambilkan air, kemudian anaknya tidak mau, ini sudah durhaka kepada orang tua. Kita lihat kisah Jurayj. Tatkala dia sedang sholat, dipanggil oleh ibunya. Namun anaknya tadi juga mengatakan Allahumma ummi wa salati. Ya Allah, aku meneruskan salatku atau aku penuhi panggilan ibuku. Ia pun meneruskan salatnya. Dipanggil lagi sama ibunya. Ya Jurayj, wahai Jurayj. Juga dalam hadisnya mengatakan Allahumma ummi wa salati, ya Allah, aku teruskan salatku atau penuhi panggilan ibuku, sampai 3 kali. Karena Juga tidak datang, ibunya berdoa kepada Allah, Allahumma la tumithu hatta yarahu wujuhal mu'minat, hatta yarahu wujuhal mu'minat. Ya Allah, jangan kau wafatkan dia sampai dia ini melihat wajah-wajah pelacur. Lalu ada seorang perempuan yang bangga dan kecantikannya dari perempuan Bani Israel. Dia menawarkan kepada Bani Israel untuk menggoda Jurayd di tempat ibadahnya. Datanglah perempuan tersebut menggodanya, namun Jurayd tetap beribadah kepada Allah, tidak mau menoleh kepada perempuan tersebut. Akhirnya perempuan tadi berzina dengan seorang penggembala kambing, lalu hamil dari perzinahan tersebut. Setelah melahirkan, dia keluar-keluar ke sana kemari, ini dari Jurayd, ini dari Jurayd, serentak. Orang Bani Israel mendatangi Jurayd dan menghancurkan tempat ibadahnya serta memukulnya. Jurayd hanya mengatakan, datangkan anak itu kepada saya. Datangkanlah. Kemudian ditusuk bagian perutnya. Saraya mengatakan, man abu, siapa ayahmu? Qala abi ra'il ghanam, anak yang masih kecil mengatakan, ayahku adalah pengembala kambing. Asyai, kita lihat tatkala sholat saya kemudian tidak berusaha memenuhi panggilan ibunya, doanya dikabulkan. Lalu bagaimana kalau kita sedang santai-santai, apalagi ada di antara orang awam yang nonton TV, dipanggil ibunya, tidak segera mendatangi panggilan ibunya tersebut? Sungguh, kalau dia berdoa kepada Allah, akan Allah kabulkan. Rasulullah menjelaskan dalam hadis Abi Hurairah, salas da'awat mustajabat la syakka bihinna, da'watul mazlum, wa da'watul musafir, wa da'watul walid ala waladi. 3 doa yang pasti tidak dikabulkan doanya, tidak ada keraguan di dalamnya. Yang pertama, doanya orang yang dizalimi. Rasulullah memberikan peringatan, wattaqi da'watal mazlum fa innahu laysa bainahu min Allah hijab. Takutlah dengan doanya orang yang dizalimi, karena tidak ada hijab antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, doanya orang yang sedang bepergian. Yang itulah banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang ketiga, doa orang tua kepada anaknya. 3 doa ya Allah pasti mengabulkan doanya. Oleh itu, sekali lagi berhati-hati ketika bermuamalah dengan orang tua. Kemudian, ma'asyar muslimin rahimani wa rahmatullah, apa disebutkan oleh Imam As-Suhani, disebutkan juga oleh Imam Az-Zahabi dalam Al-Kabair, bahwasanya ada seorang anak yang diingatkan oleh ibunya waktu itu, karena anak ini senantiasa minum khamr. Ibunya mengatakan, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, ila madza tashrabul khamr, sampai kapan engkau itu minum khamr? Anak tadi menjawab, ila madza hakim mithlun nahik al-himar, engkau tidak meringik seperti meringiknya keledai. Sore hari itu juga anaknya meninggal dunia. Allah cabut nyawanya. Namun setiap sore hari setelah dikubur, senantiasa keluar kepalanya kepala keledai, tubuhnya tubuh anak tersebut. Meringik 3 kali, masuk lagi. Sampai terus demikian, setelah ibunya meninggal dunia baru selesai, tidak keluar lagi. Rasulullah menjelaskan, kullu dhunubin yu'akhirullah ila ma syaa Allah ila yaumil qiyamah ila aqli walidayhi fa inna yu'ajjal li sahibi. Setiap dosa-dosa itu diakhirkan adabnya sampai Allah kehendaki yaumil qiyamah, kecuali durhaka kepada orang tua, fa inna yu'ajjal li sahibi, karena ini disegerakan bagi pelakunya. Setiap durhaka kepada orang tua disegerakan di dunia sebelum nanti pada yaumul kiamat. Nah, itulah nikmat yang besar bagi orang-orang yang senantiasa berbakti kepada orang tuanya. Rasulullah menjelaskan diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, kala sami itu qira'atan fil jannah, aku mendengar bacaan Quran di surga. Faqultu man hadza? Qala Al-Harith bin Nu'man. Aku mengatakan, siapakah ini? Suaranya sudah terdengar. Nah, membaca Al-Quran di surga. Rasulullah mengatakan, ketika bertanya siapa ini, Jibril mengatakan, ini Al-Harith bin Nu'man. Rasulullah mengatakan, kadzalika barran fa innahu kana barran li ummihi. Demikian pula berbuat baik, karena sungguhnya dia terbakti kepada ibunya. Terdengar bacaan Al-Quran dari Rasulullah SAW tatkala dia senantiasa berbakti kepada ibunya. Ma'asyiral muslimin rahimani rahmatullah. Tatkala Isra Mi'raj Rasulullah ditunjukkan unasan mu'allikina bidu'in an-nar, manusia-manusia yang mereka itu tergantung di bagian atas neraka tersebut. Fakutu man haula ya Jibril, siapakah mereka itu wahai Jibril? Qala haula illazina yastumuna aba'ahum wa ummahatihim. Jibril mengatakan mereka-mereka inilah yang mencerca ayah-ayahnya dan ibu-ibunya. Ini tergantung di neraka. Nah, itulah ma'asyar muslimin rahimakumullah. Terhadap kepada orang tua sangat berbahaya. Kemudian bagaimana kalau kita dulu sudah terhaka, membentaknya dan sebagainya. Allah menyatakan, la taqnatu min rahmatillah, inna Allah yaghfiru dzunuba jami'a. Jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa-dosa. Dalam surah Az-Zumar Allah sebutkan demikian. Maka itu ada seorang laki-laki dari Nabi SAW, ya Allah, hal tadi yang memberi abawai. Ba'da mautihima qala, na'am qala as-salam alaihima. Seorang laki-laki datang kepada Nabi, ya Rasulullah, masih adakah bantu berbakti kepada kedua orang tua tatkala orang tua sudah meninggal dunia? Rasulullah mengatakan, na'am, iya, as-salam alaihima, mendoakan kepada kedua orang tua dan juga memintakan ampun kepada orang tua. Dalam hadis Abi Hurairah yang ma'ruf sudah diketahui dikatakan oleh Imam Muslim, idza mata insan qata amaluhu illa min thalathatin sadaqah jariyah aw yutafa'u biha aw waladin shalihin yad'u lahu. Jika manusia sudah meninggal dunia terputus amal kecuali tiga. Pertama, sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, anak yang mendoakan kepada kedua orang tua. Jadi masih ada bentuk-bentuk berbakti kepada orang tua walaupun orang tua sudah meninggal dunia. Terkadang sedekah dengan niatan untuk orang tua atau menghajikannya bisa dilakukan oleh anak tersebut. Jadi masih banyak. Kalau seandainya sebelumnya belum sempat berbakti kepada orang tua atau bentaknya dan sebagainya, segeralah meminta ampun kepada Allah lalu mendoakan kebaikan-kebaikan kepada kedua orang tua. Kita lihat hadis Abdullah bin Amr bin As, ja'a radhiyallahu anhu sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, inna abi yuridu ayyastahmali. Seorang laki-laki datang kepada Nabi, wahai Rasulullah, ayahku ingin mengambil hartaku. Rasulullah mengatakan, anta wa maluka li abik, engkau dan hartamu milik ayahmu. Jadi jangan mentang-mentang sebagai anak yang kaya, ketika orang tuanya pinjam, pokoknya ini harus dilunasi. Kalau enggak, kita bertemu pada yaumul kiamat. Jangan demikian. Engkau dan harta bendamu milik ayahmu, kata Rasulullah SAW. Lalu bagaimana tatkala orang tuanya meminta sedikit saja kemudian ditagih terus menerus, tidak selayaknya demikian. seharusnya anak memberikan perhatian yang penuh kepada orang tua, apalagi di saat-saat membutuhkannya. Lihat perhatian orang tua tatkala kita masih kecil. 3 bulan lamanya sang ibu terus menjaga anak, yang biasanya anak kecil ini dari malam tidak tidur, kemudian siangnya tidur terus-menerus. Ibunya terus menjaga, walaupun mungkin bapaknya bisa tidur dengan temannya. Ketika mau berjalan, orang tua berupaya untuk menjaga biar tidak jatuh, melatih jalan dengan pelan-pelan, berusaha untuk membeli vitamin-vitamin yang menyehatkan anak. Anaknya dalam keadaan panas, orang tuanya merasakan panas. Begitu orang tua sudah lanjut, ini sang anak mengatakan, semoga orang tuaku cepat meninggal. Bagaimana? Mengharapkan orang tuanya cepat meninggal? Anak macam apa ini? Tidak bisa membalas kebaikan orang tua. Oleh itulah tatkala Abdullah bin Umar ditanya oleh seseorang tentang seorang anak yang menggendong ibunya keliling Ka'bah 7 kali, apakah bisa menembus kebaikan orang tua? Abdullah bin Umar mengatakan, wala tolqah, sedikit aja tidak, tapi engkau bisa mendapatkan pahala dengan kebaikan dirimu tersebut. Belum bisa menembus kebaikan orang tua walaupun kita menggendong ibu kita keliling Ka'bah melakukan ibadah haji. Sekarang berapa juta untuk melakukan ibadah haji? Kalau sampai menggendong ibunya, itu belum bisa menebus kebaikan-kebaikan orang tua. Kita lihat hadis Amr bin Marrah al-Juhani. Datang seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, in shallaitul khams wa adaitu az-zakah wa sumtu ramadan wa ajadtu aina ana? Qala man fa'ala dhalik فَوَمَا النَّبِيِّينَ وَشِدِّيكِينَ وَسُّهَدَ الصَّالِحِينَ إِلَّا عَيَّكُ لِوَالِدَيْهِ. Seorang lagi kita kepada Nabi ya Rasulullah, bagaimana kalau aku salat 5 waktu, aku membayar zakat, aku berpuasa berramadhan, aku melakukan ibadah haji? Rasulullah mengatakan, kalau ada orang seperti ini, dia nanti pada hari kiamat akan bersama dengan para nabi, siddiqin, orang-orang jujur, wasyuhada, orang-orang yang mati syahid, wasalihin, orang-orang yang saleh, illa ayya'u li walidayhi, kecuali kalau dia durhaka kepada orang tuanya. Jadi jangan-jangan sudah punya titel haji ataupun hajah, merasa aman bahwa dirinya pasti masuk surga. Tidak demikian kalau dia tidak berbakti kepada orang tuanya. Ma'asyar muslimin rahimahullah wa ta'ala, banyak dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah, anjuran bagi kita, bahkan kewajiban bagi kita untuk senantiasa berbakti kepada kedua orang tua. Ala unabiku bi akbal kabair? Qalu ya Rasulullah, bala. Qalu syaraku billah wa qul walidayhi wa syahada az-zur wa syahada az-zur wa syahada az-zur fama zalika yuhatta kulla laita usakat. Dalam hadis Abi Bakrah wal Bukhari Muslim, Nufail bin Harith, dosa-dosa mana yang paling besar? Rasulullah mengatakan, kesyirikan kepada Allah. Yang kedua, terhadap kepada orang tua. Yang ketiga, persaksian yang palsu. Rasulullah senantiasa mengulangnya sampai kami menginginkan agar beliau diam karena besarnya perkataan tersebut. Kesyirikan kepada Allah, terhadap kepada orang tua, dalam proses persaksian yang palsu. Sebelum menit persiapan, tapi salah satunya di sini. Semoga nasihat yang ringkas ini memberikan manfaat kepada kita. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang tanya, silakan. Baik. Pertanyaan yang bagus. Wajib bagi kita untuk berbakti kepada orang tua. Tapi bagaimana kalau orang tua memerintahkan kepada kita untuk berbuat yang keji? Allah berfirman, "Wa in jahadaka 'ala an tushrika bi ma laysa laka bihi 'ilm, fala tuti'huma wa shahibhuma fid dunya ma'rufa." Jika kedua orang tuamu memerintahkan kepada dirimu untuk melakukan kesyirikan, jangan engkau menaatinya. Namun engkau di dunia tetap berbuat baik kepadanya. Hadis Asma bin Abi Bakar Siddiq, "Ya Rasulullah, inna ummi qadimat wa hiya musyrika afa silwanha." Ya Rasulullah, ibuku datang, dia ini perempuan musyrika. Apakah perlu aku menyambung silaturahmi kepadanya? Rasulullah mengatakan, "Silianha." Sambung silaturahmi kepadanya. Tetap kita berbakti kepada orang tuanya, namun tidak boleh kita menaati perkara-perkara yang jelek seperti kesyirikan, minum khamr ataupun yang lainnya. Nah, assalamualaikum. Mungkin yang lain. Rasulullah menyatakan, "Innama ta'ah fil ma'ruf." Sesungguhnya ketaatan dalam perkara yang ma'ruf, perkara yang baik. Kalau jelek tidak boleh kita ta'ah. Namun sekali lagi, di dunia tetap berbakti kepadanya, walaupun musyrikah, walaupun kafir ataupun kafirah, tetap berbakti kepada orang tua. Nah, selama perintahnya dalam kebaikan-kebaikan atau perkara yang mubah. Kalau mungkin yang lain, didahulukan kepentingan keluarga atau kepentingan orang tua. Berkaitan hal ini, seorang istri lebih taat kepada orang tua atau kepada suaminya? Kepada suaminya. Nah, kepada suaminya. Namun tetap harus kembali kepada orang tuanya. Adapun berkaitan dengan kisah Abdullah bin Umar, dia mencintai istrinya, namun Umar bin Khattab memerintahkan untuk mencerai istri Abdullah bin Umar. Datanglah kepada Nabi SAW, kemudian Rasulullah memerintahkan untuk mencerai istrinya tersebut. Jawaban para ulama menyatakan, Umar ini ucapannya banyak sesuai dengan wahyu, sehingga pandangan-pandangannya itu benar. Kan Abu Unas hadatsun fa in kana fi ummati fa inna Umar. Sesungguhnya ada manusia-manusia yang mereka itu mendapatkan wahyu. Kalau itu di kalangan umatku, ketahuilah itu adalah Umar. Seperti salat di makam Ibrahim dua rakaat. Demikian pula tentang hijab, tentang larangan khamr. Ini semuanya di awal Umar bin Khattab yang minta kepada Rasulullah SAW untuk segera menurunkan tentang larangan khamr untuk berjilbab bagi perempuan-perempuan. Demikian pula melakukan salat di makam Ibrahim musalla, jadikan tempat makam Ibrahim musalla. Nah, untuk melakukan salat dan lain sebagainya. Namun berbeda orang tua kita. Jadi kalau seandainya istri kita jelas salihah, kemudian orang tua kita memerintahkan untuk mencerai, ya, maka tidak ketaatan. Tapi jangan Umar tadi, karena Umar ucapannya banyak sesuai dengan wahyu. Kalau orang tua kita terkadang maksiat, terkadang yang lainnya. Tetapi kalau seorang itu hendak menikah, hendaknya minta izin kepada orang tua. Ya, sebutkan dari ridho Allah, ridho walidain, ridho Allah karena ridho orang tua. Jadi minta izin kepada orang tua biar kehidupan rumah tangganya lebih baik. Mungkin yang lain. Terkadang hal ini bagaimana kalau sama-sama merintahkan? Hadis Abi Hurairah, "Ya Rasulullah, ma haqqun nasi husni sahabati?" Qala ummuk. Qala thumma man qala ummuk. Qala thumma man qala ummuk. Qala man thumma abuk. Diperintahkan siapa yang paling pantas untuk banyak ditemani. Yang banyak berbakti kepadanya. Rasulullah mengatakan, "Ibumu, ibumu, ibumu baru ayah." Tiga kali didahulukan sang ibu. Kemudian juga kalau berkaitan dengan mungkin perintah Allah, jadi sama-sama misalnya sang ayah merintahkan untuk melakukan sholat, sang ibu merintahkan untuk membersihkan lantai, mana didahulukan? Ketaatan kepada Allah tentunya. Nah, perintah sang ayah didahulukan. Dilihat mana yang aham, falaham, yang paling penting. Tapi kalau sama-sama mubah misalnya, jadi sang ayah merintahkan untuk angkat meja, sang ibu merintahkan angkat kursi, didahulukan yang mana? Angkat kursi. Nah, karena ini ibu tiga perkara tadi, umuk, tiga kali baru ayah. Saya mungkin demikian. Dan insyaAllah sama-sama.